mencintai dirimu. Kasihku sangat menyayangi dirimu. Percayalah, percayalah, itu kata hatiku. Kasihku juga mencintai dirimu. Kasihku juga menyayangi dirimu. Antara kau dan diriku sama-sama cinta. tua nanti, sampai tua nanti.